Jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari